أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في دراهم سورة النحل آيات 79 تفسير الإمام سعد رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Tidakkah mereka melihat ila tayr musakharat, kepada burung-burung yang Allah tundukkan, Allah taklukkan, Allah jinakkan. Ya, bayangkan kalau seandainya burung-burung yang terbang itu di langit tidak jinak, buas, ya, selalu memangsa siapapun, mau manusia, mau hewan, ya dimangsa. Keadaannya bagaimana? Sebagai ancaman, sebagai wabah, penyakit. Ada lagi yang harus dikeluarkan, ya, pembiayaan manusia supaya mereka mengamankan dari kejahatan burung. Tetapi ini tidak. Burung-burung yang terbang itu ya tidak galak, ya mungkin beberapa saja, memang jenisnya seperti itu. Ya, burung elang atau burung-burung memang yang pemakan daging. Jadi, burung-burung yang lainnya kebanyakan secara umum musakharat, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka terbang fi jawis sama, di atas langit, ya, di langit. Ma yumsikuhunna illallah, tidak ada yang bisa memberhentikannya, mengaturnya, mengawasinya, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya diatur oleh Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yu'minun. Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian itu, kejadian yang demikian itu, terdapat ayat-ayat kebesaran Allah bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Imam Sa'd rahimahullah li'annamul muntafi'una bi ayatillah. Orang-orang berimanlah yang mereka bisa mengambil manfaat terhadap ayat-ayat Allah. Al-mutafakiruna fima ja'alat ayatan alaih. Mereka-mereka yang berfikir, yang menjadikan ayat-ayat Allah supaya mereka berfikir, ini manfaatnya apa untuk manusia? Kenapa ada burung terbangnya di atas, di awan, di bawah, di langit? Ada apa? Manfaatnya apa untuk manusia? Kenapa ditundukkan oleh Allah? Jinak, tidak galak, ya walaupun mungkin ada juga, ya, yang memangsa daging, memangsa hewan. Tetapi secara keumuman semuanya musakharat. Mereka tidak buas, kecuali beberapa saja. Fijawis sama, di langit, ya, jauh sama di sini, ma bainas samai wal ardh, antara langit dan bumi. Nah, artinya di atas awan, ya. Uh, Al-mutafakhiruna fima ja'alat ayatan alaih wa amma ghairum fa'inna nadhram nadhram lahu yunlu ghaflah. Selain orang-orang yang beriman, maka mereka akan melihat burung-burung yang ada di atas awan. Ya. Mereka melihat ini cuma permainan saja. Padahal manfaatnya besar untuk manusia. Ada apa? Ya coba dipikirkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam yarau. Kenapa mereka tidak melihat? Kenapa mereka tidak memikirkan? Ada burung-burung yang terbang di sana. Coba dipikirkan, ada apa? Manfaatnya apa untuk manusia? Pasti, tidak mungkin tidak. Pasti manfaat itu ada. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam yarau, tidakkah mereka melihat, memikirkan, mengambil manfaat dari peristiwa itu, dari kejadian-kejadian itu. Wa wajhul ayah fiha anna Allah taala, sisi pendalilan ayat, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqaha, Allah menciptakannya, ciptakan burung-burung yang terbang itu semua. Bikhalqatin tasruh litairan, dengan ciptaan yang mana burung-burung itu layak bisa untuk terbang di awan, terbang di atas. Kenapa kok tubuhnya kecil, ya mungkin gak ada sekepal tangan manusia, atau mungkin ukurannya beda-beda. Kenapa kok bisa terbang? Ada apa? Coba ditiru. Bi khalqatin tasluhu lit-tayran, dengan ciptaan yang itu layak untuk bisa terbang. Itu kan pelajaran untuk manusia, pelajaran ilmu. Ya, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, sebagaimana Nabiullah Adam diajarkan oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Nabiullah Adam, Allah ajarkan nama-nama seluruhnya. Nah, ini pun demikian. Kejadian alam semesta, burung yang terbang di atas sana. Nah, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Liqaumi yu'minun. Untuk siapa? Untuk mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sakhara laha hadzal hawa al-latif tsumma awda'a fiha min quwwatil harakah wa ma qaddarat bihi 'ala dzalik. Kemudian Allah tundukkan angin yang kencang itu pun bisa bersinergi dengan burung. Ya, walaupun mungkin pada sebagian angin atau beberapa angin juga ada yang kencang yang menghantam burung tersebut. Tapi kebanyakan ya mereka bisa. Nah, berjalanan dengan angin yang besar, yang bertiup kencang, atau yang nah, anginnya sifatnya sepoi-sepoi. Tuma awda'a fiha min kuwatil harakah. Kemudian burung tersebut mempunyai kekuatan di dalam bergerak, kecepatan. Wa maqaddarat bi 'ala dzalik, dan memiliki kemampuan untuk menembus angin. Ya. Wa dzalika dalilun, yang demikian itu terdapat dalil. Terdapat bukti. Ala kamali hikmati wa ilmihil wasi', atas hikmah yang Allah berikan, ilmu yang amat sangat luas bagi Allah, wa inayatih, dan perhatian Allah terhadap makhluknya. Ar-Rabbaniyah bijami makhlukati wa kamal iqtidari. Perhatian Allah subhanahu wa ta'ala, pengaturannya atas seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Wa kamal iqtidari, dan kesempurnaan kekuatan Allah tabaraka wa ta'ala, tabarakallah rabbul alamin, yang semuanya itu diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang semuanya itu di bawah pengaturan, controlling, ya, pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tanbih, ini peringatan terhadap hamba-hambanya. Ila nazar ila tayril musakhar bainas samai wal ard. Tanbih, peringatan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk melihat, memperhatikan. Ila tayr, pada burung yang Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan untuk manusia tentunya, yang mereka bisa terbang di langit. Kaifa ja'alahu yatir bi janahihi bainas samai wal ard? Kok bisa burung itu terbang? Apa sih rahasianya? Kenapa manusia enggak bisa terbang? Manusia besar kayak gini kok enggak bisa terbang? Kok burung yang kecil bisa terbang? Apa komponennya, elemennya? Apa rahasianya bisa terbang? Ini kan tanda tanya. Ya, terbangnya pun ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tinggi menembus awan. Ya, semua sudah diatur oleh Allah. Ketinggian sekian ini burung ini, ketinggian sekian burung ini, ketinggian sekian burung ini. Ini kan tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk apa? Untuk manusia. Supaya apa? Supaya mereka berpikir, ini yang ngatur siapa? Yang menciptakan siapa? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau faham, kalau dia sudah faham bahwasanya ini yang mengatur Allah, yang menciptakan adalah Allah, maka sudah sepantasnya mereka harus bersyukur kepada Allah, tunduk kepada Allah, beribadah ikhlas hanya kepada Allah. Karena seluruh alam semesta lah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memperhatikan ini kebesaran Allah. Sebagaimana dalam ayat yang lain, alam awalam yarau ila tayri fauqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fi dzalik, Allah tutup dengan sesungguhnya pada kejadian ini la ayat, terdapat ayat, jamak ini, bentuknya jamak. Bukan satu ayat, bukan satu manfaat saja, bukan. Banyak manfaatnya kalau faham mah, kalau berpikir mah. Kalau mau dicermati, ayat, ayat itu jamak, maksudnya banyak manfaatnya. Tanda-tanda kebesaran Allah itu banyak, dari satu burung saja, satu peristiwa saja. La ayatin, terdapat ayat-ayat kebesaran Allah yang sangat banyak. Liku liqaumi yu'minun, untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Allahumma